Hari cerah sinar mentari mengusik mimpi. Jiwa terus bernyanyi membuang sepi. Damba kini terjadi semi pasti. Oh, tak ingin lagi hati kembali pedih. Oh, bahagia ini semoga nanti kan tetap abadi. Hati kini aku telah tahu tak akan lagi kau berlalu seperti hari berganti. Tetap abadi.